الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Pagi ini alhamdulillah kita bangun dari tidur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari kita ini dengan hari yang baik, diberikan keberkahan kebaikan hari ini dan apa yang setelahnya. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan dari bab fadli kathratil khuta ila al masajid. Bab keutamaan banyaknya langkah ke masjid. Ini telah kita ambil dua hadis. Hadis pertama yaitu hadis Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, inna 'azama an-nasi ajran fil salati ab'adu ilaiha mamshan fa ab'aduhum. Orang yang paling besar pahalanya di dalam salat adalah orang yang paling jauh dan paling jauh perjalanannya, yaitu mamshan yakni langkahnya, berjalan kakinya. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. Orang yang menunggu salat sampai dia kerjakan bersama imam itu lebih besar pahalanya ketimbang orang yang mengerjakannya lalu dia salat, yakni salat sendirian. Salat dia kemudian dia tidur. Dalam riwayat Abi Quraib, hatta yusalliha ma'al imami fi jama'atin, sampai dia mengerjakan salat itu bersama imam berjamaah. Hadis yang telah kita pelajari juga adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Hadis Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan ada seorang laki-laki, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang dan aku tidak mengenal ada lagi orang lain yang lebih jauh rumahnya dari masjid. Jadi dia adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dia tidak pernah ketinggalan salat sama sekali. Qala faqila lahu Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan, ada yang mengatakan kepadanya, au qultu lahu, atau aku yang mengatakan kepadanya, ini Ubay bin Ka'ab, "Law ishtarayta himaran tarkabhu fil dhulma fi dhulma wa fi ramda." Jika engkau bisa membeli seekor keledai yang bisa engkau naiki di dalam kegelapan dan di dalam panas pasir, yakni dipakai malam. Dia pakai malam, naiki ke malam dan kemudian dia juga naiki siang hari sehingga kakinya tidak panas karena pasir. Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Rumahku dekat dengan masjid tidak menggembirakanku. Ini aku tidak senang kalau seandainya rumahku dekat dengan masjid. Kenapa? Inni uridu ayuktaba li mamshaya ila masjid. Karena aku pengen ditulis langkah-langkahku atau perjalananku ini ke masjid. Wa ruju'i idza rajatu ila ahli. Dan kembaliku kepada rumahku jika kau kembali. Jadi dia pengen langkah yang dilangkahkan ke masjid dari rumah dan dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid dan dari masjid ke rumah, itu mendapatkan pahala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, qad jama'a Allahu laka dzalika kullahu. Sungguh Allah telah menggabungkan atau mengumpulkan bagimu itu semua. Maknanya fihi itsbatu tsawab fil khuta fil ruju' min al masala kama yathbutu fi dhahab. Hadis ini menunjukkan bahwa ditetapkannya pahala dalam langkah ketika pulang, ya, dari sholat, sebagaimana ditetapkan pahala langkah ketika pergi. Kita berangkat sudah tahu kita. Kita berangkat sudah tahu kita mendapatkan pahala. Tahunya pulang kita dari masjid ke rumah pun dihitung juga pahalanya setiap langkah yang kita langkahkan. Ya. Baik. Hadis berikutnya masih juga hadis Ubay bin Ka'ab. An Ubay bin Ka'ab qala kana rajul min al-ansar baituhu aqsa baitin fil Madinah. Ada seseorang dari Ansar yang rumahnya paling jauh di kota Madinah. Fakana la tukhti'uhu as-salatu ma'a Rasulillah. Beliau tidak pernah ketinggalan salat bersama Rasulullah. Yani tidak pernah satu salat pun yang salah terhadapnya. Artinya tetap dia mendapatkan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah terlambat. Qal fatawajjana lahu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, kami pun kasihan melihatnya, dia rumah paling jauh. Tapi subhanallah enggak pernah terlambat. Cuma kasihan aja. Faqultu lahu, Ubay bin Ka'ab mengatakan, aku mengatakan kepadanya, ya fulan, wahai fulan, law annaka ishtarayta himaran yaqika min ar-ramda wa yaqika min hawamil ard. Kalau seandainya engkau bisa membeli seekor keledai yang bisa melindungimu dari panasnya pasir itu siang hari, dan melindungimu dari binatang-binatang melata, ular ke malam hari, ya, siang kan kelihatan ular, kalajengking, itu hawam, binatang-binatang melata. Sangat logik sekali alasan untuk beli keledai. Qal, dia mengatakan, amma wallah ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pengen rumahku diikat dengan tali dengan rumahnya Rasulullah. Mutannabun, ya, bi baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai ma uhibbu annahu masdudun bil atnab wa hiya al hibal ila baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menyukai rumahku diikat dengan rumahnya, yakni berarti nempel dengan rumahnya Rasulullah. Rumah Rasulullah, rumah Aisyah menempel dengan Masjid Nabawi. Kemudian rumah-rumah istri-istri yang lain, ya, itu dekat-dekat masing-masing istri Nabi punya rumah sendiri. Ya. Bal uhibbu an yakuna ba'idan minhu litakthiri thawabi wa khataaya ilayhi. Wal khataaya ilayhi. Malahan aku mencintai rumah itu jauh darinya, dari masjid, supaya banyak pahalaku dan banyak langkahku kepadanya. Nah, jadi ini subhanallah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, ini orang yang punya azam yang kuat, jauh dia pengen dapat pahala yang banyak. Qala fahamaltu bihi himlan hatta ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh. Lalu apa kata Ubay bin Ka'ab, aku merasa jawaban orang ini sangat, satu permasalahan yang sangat besar rasanya, artinya kok logikanya enggak masuk gitu loh. Dikasih untuk mudah, mampang, memang mempersulit diri. Rasanya enggak masuk secara logika. Suruh untuk mudah untuk pergi ke masjid, malah nyusah diri. Jauh-jauh. Jadi sehingga permasalahan dijawab oleh laki-laki tadi, merasa sesuatu yang membebani pikiran dia. Ya, fahamalahu. Fahamaltu bihi himlan ay azama alayya wa thaqula wasta'azamtuhu li basha'ati lafzihi wa hammani dhalik. Jadi jawabannya itu menjadi beban bagi dia, jadi permasalahan. Kok logikanya kayak begini gitu. Sehingga jawaban itu menjadi, lafaznya itu menjadi suatu hal yang besar menurut pikiran dia. Menjadi beban pikirannya. Lalu, sehingga ya, dia sampaikan kepada Nabi. Dia datangi Nabi karena jawabannya tadi rasanya tidak masuk akal. Lalu dia pergi ke Nabi. Dia ceritakan kepada Nabi. Ya. Fada'ahu, lalu Nabi panggil orang tadi oleh Nabi. Faqala lahu mithla dhalik, lalu dia jawab seperti apa yang dijawab sebelumnya. Dia pengen mendapatkan pahala yang banyak, langkahnya pergi ke masjid dan langkahnya pulang dari masjid ke rumahnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara law annahu yarju fi atharihi al-ajr. Lalu dia menyebutkan kepada Nabi, dia berharap daripada langkah-langkah dia yang dia langkahkan, jalan dia menuju ke masjid itu, dia mengharapkan pahala. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepadanya, innalaka mastasabta, innalaka mahtasabta, sesungguhnya bagimu apa yang engkau harapkan. Nah, jadi orang berihtisab, ihtisab tadi mendapatkan pahala, mengharap pahala. Dia pengen berharap mendapatkan pahala, perjalanannya yang jauh dari rumahnya ke masjid. Kemudian dia kembali dari masjid ke rumahnya, mendapatkan langkah itu pahala. Maka, kata Nabi, bagimu apa yang kamu harapkan itu. Kemudian, hadis berikutnya, Haddatsana Hajjaj bin Sya'ir. والحدثنا روح ابن عبادة والحدثنا زكريا ابن إسحاق والحدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر ابن عبد الله قال كانت ديارنا نائية عن المسجد. جابر بن عبد الله dia mengatakan rumah kami jauh dari masjid. فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ. Kami pengen menjual rumah-rumah kami agar kami bisa mendekat ke masjid. Jadi rumah yang jauh ini dia jual, dia pindah ke dekat. Ya, taruhlah misalkan rumahnya dekat Steba. Steba Masjid Hakim jauh mana. Nah, juallah di Steba kok. Cari rumah dekat Masjid Hakim misalkan gitu supaya dekat. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang kami. Jadi Nabi melarang untuk dijual rumahnya. Faqala, lalu Nabi mengatakan innalakum bikulli khatwatin darajatan. Sesungguhnya bagimu setiap langkah yang dilangkahkan, bagimu satu derajat yang diangkat. Ya, jadi subhanallah, untuk paham untuk akhirat ini tidak bisa main logika-logika. Tapi sesuai juga dengan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki biqadri masyaqqatuki. Pahalamu seimbang dengan kesusahan yang kamu dapatkan. Orang bersepeda, bermotor, bermobil datang ke masjid dengan orang berjalan kaki datang ke masjid. Ini itu pasti sudah jelas berbeda. Tadi ini lihat. Menerima orang tadi ya. Ini kita lihat lagi ya. Dari Jabir bin Abdullah juga hadis berikutnya. Jabir bin Abdullah qaal khalat al-biqa'u hawla al-masjid. Lapangan atau daerah sekitar masjid itu kosong. Fa'arada banu Salimah ayantaqilu ila qurbil masjid. Orang-orang dari Bani Salimah itu yang di dekat Masjid Qiblatain pengen pindah ke dekat Masjid Nabi karena lihat ada daerah yang kosong. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Nabi. Faqala lahum, lalu Nabi mengatakan innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Sesungguhnya sampai kepadaku berita bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya. Ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qad aradna dhalik. Sungguh kami telah menginginkan hal itu. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ya Bani Salimah. Wahai Bani Salimah, diyarukum, diyarukum tuktab atharuha, atharukum, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Yani Nabi mengatakan, Wahai Bani Salimah, diyarukum, ay ilzamu diyarukum. Tetaplah kamu tinggal di rumahmu itu. Tetaplah rumahmu itu. Fa innakum idza lazimtumuha kutibat atharukum wa khatakumul katsira ila masjid. Jika kalian tetap tinggal di rumahmu yang sekarang, maka dituliskan jalanmu dan langkahmu yang banyak ke masjid. Jadi Nabi tetap memberikan, cukuplah, tinggallah tetap tempatmu itu. Karena akan diberikan pahala yang banyak. Dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah qal arada banu Salimah an yatahawwalu ila qurbil masjid wal biqa'u khaliyatun. Banu Salimah pengen pindah, berubah dia, pindah ke dekat masjid dan ada tanah yang kosong. Fabalagha dhalika an-nabi, lalu sampai kepada Nabi hal itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Bani Salimah, diyarakum tuktabu atharukum. Tetaplah kalian di rumah kalian itu, perjalananmu akan ditulis. Faqalu ma kana yasuruna anna kunna tahawwalna. Beliau mengatakan, kami tidak pengen untuk pindah. Di sini kita melihat bahwa bagaimana penekanan dari hadis-hadis Nabi pahala kita untuk berjalan kaki menuju ke masjid. Ya, nah tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ya. Kalau kita punya azam yang kuat dan kita pengen memang mendapatkan pahala yang banyak, bagus. Tapi kalau iman kita termasuk yang lemah, iman kita termasuk lemah, gara-gara seketik aja berkilah-kilah untuk mencari alasan tidak ada sholat berjamaah. Kalau kayak gitu, jangan coba-coba untuk jauh dari masjid. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya kita jalan kaki menyebabkan kita terlambat datang ke masjid, jangan karena kesibukan misalkan, sudah ini tinggal 5 menit lagi, bawa jalan kaki 5 menit, kalau bawa motor dari tekaja 2 menit 3 menit, nah main ke dipakai. Kalau misalkan 5 menit lagi kok kekamat tuh, ambo pengen juga dapat pahala lah, tapi akhirnya sampai di siko tidak mendapatkan sholat berjamaah. Ya. Menghadiri atau mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu lebih utama. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babul masyi ila salati tumha bihil khataya wa tarfa'u bihi ad-darajat. Bab berjalan kaki menuju tempat sholat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat. Hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Zakaria ibn Adi qala akhbarana Ubaidullah ya'ni ibn Amr an Zaid bin Abi Unaisah an Adi bin Thabit an Abi Hazim al-Ashja'i عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Dari Abi Hurairah ya, dari sanadnya kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya. Nah, ini keutamaan sebelum kita berangkat kita sudah berwudu. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid. Untuk apa? Liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, yakni salat waktu, salat lima waktu. Kanat khatawatahu, dua langkahnya itu kiri dan kanan. Ihdahuma, yang salah satunya, tahutu khati'ah, menggugurkan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajah, langkah yang kedua adalah mengangkat derajat. Kita selalu kiri kanan, enggak ada yang jalan kanan terus. Dua langkah, langkah yang pertama menggugurkan dosa, langkah kedua adalah menghapus dosa, mengangkat derajat. Begitu seterusnya. Ya. Berikutnya, an Nabi Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fi hadits Bakr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ra'aytum law anna naharan bi bab ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min daranihi shay'i qalu la yabqa min daranihi shay'i qala fadhalika mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataaya. Hadis berikutnya perumpamaan tentang bagaimana sol lima waktu itu juga mengikis dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah sungai mengalir di hadapan pintu salah seorang rumahmu? Dia mandi dari sungai itu setiap hari lima kali. Orang Indonesia mandi dua kali, orang Arab pun risih. Banyak mana mandi? Karena tidak biasa mandi setiap hari itu. Dua kali sehari. Mandi seperlunya. Orang Indonesia sudah akal, karena beda. Di Arab kering. Badan kita enggak berbau. Keringat kita kadang enggak ada. Walaupun panas. Maka kita lembab. Kalau enggak mandi, berbau badan kita. Ya. Baik. Ini mandinya lima kali dalam sehari semalam. Hal yabqa min daranihi syai. Apakah akan masih tersisa dari dakinya? Qala yabqa min daranihi syai. Sama sekali tidak akan ada sisa dari dakinya. Lima kali sehari semalam. Qala fadhalika mithlu salatil khams. Maka hal itu sama dengan perumpamaan solat lima waktu. Yamhu Allahu bihinnal khataaya. Allah menghapus dengan solat lima waktu itu dosa-dosa. Taib. Hadis yang terakhir. Ya, an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha. Siapa yang berangkat pagi hari ke masjid atau sore hari, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula. Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam surga itu baginya hidangan. Hidangan untuk tamu. Kalau tamu mau datang, kita sudah siapkan. Kalau orang Minang misalnya separahnya dipasang. Karena tamu akan datang. Enak. Maka Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan Ya, untuk orang yang berangkat pagi hari ke masjid, berangkat sore hari ke masjid, kullama ghada aw raha, setiap kali pergi pagi hari dan setiap kali pergi sore hari. Maka ini ulama mengatakan bahwa salah satu penyebab masuknya dalam surga adalah konsisten untuk menghadiri sholat berjamaah, terutama sholat subuh dan sholat asar. Ya, sholat subuh dan sholat asar. Karena kedua sholat itu adalah sholat yang disaksikan. Pada waktu itulah shift malaikat pergantian shiftnya antara malaikat malam dengan malaikat siang. Maka oleh karena itu kita lihat keutamaan dari sholat berjamaah. Kemudian berjalan kaki. Setiap langkah kita langkahkan, dinaikkan derajat kita, digugurkan dosa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukum meminum air lebih dari 3 teguk dalam sekali minum? Hukumnya makruh. Karena 3 teguk itu berarti dia akan pasti bernafas. Sehingga menjadikan dia bernafas di gelasnya. Ya. Larang-larang yang ada di dalam adab-adab, khususnya makanan, ulama menilai bahwasanya itu adalah dikategorikan kepada makruh. Dikategorikan kepada makruh. Kalau seandainya, jadi apa larangan? Larangan kita meniup makanan, meniup air. Karena dikhawatirkan adanya kotoran yang keluar dari mulut kita. Masuk dia ke dalam air itu. Sementara kebiasaan yang dilakukan adalah 1 gelas itu bersama. Ini yang jarang kita lakukan. Ya. 1 gelas itu bersama. Tidakkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kedah, yaitu mangkuk dalamnya susu, ya, diminum oleh Nabi, kemudian itu dipergilirkan. Subhanallah, kenyang semuanya, susu yang ada di dalam mangkuk itu nggak habis-habis. Ya, keberkahan. Makan berjamba, makan bersama. Jadi di situ kalau kita lihat, makan berduo bisa dimakan oleh 3 orang. Tapi kalau sepiring-sepiring, enggak. Kemudian adab makan, makan berjamba itu, kita ambil dari tepinya. Enggak boleh tengah-tengahnya. Karena Nabi mengatakan keberkahan itu turun dari tengah-tengah. Kalau lah tengahnya diambil, kemana kau turun berkahnya, habis berkahan. Kita lihat kadang-kadang ya, kita makan talam kecil tapi bisa subhanallah 5 orang kenyang, nggak tahu di mana datangnya, lihat sedikit ya. Nah begitu juga dengan minum tadi, maka adab-adab dalam minum ya, dia 3 teguk sudah dia jauhkan, dia ngambil nafas sehingga dia tidak bernafas di dalam bejana air minumnya. Wallahu ta'ala alam. Yang paling jauh. Bisa, itu kan kemarin kita sudah belajar Enggak. Kalau antum datang berangkat jam 4 ke sini lebih besar pahala antum. Jangan pakai kendaraan, jalan kaki. Hasanah, hasanah wahidah. Ajar, ajar jemaah. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Nah, tidak ada. Itu bisa kita gabungkan semua. Yang pertama, iya. Jadi kan, makanya pertama kita akan tahu, kecuali kita pergi ke tempat masjid itu baru sekali. Kalau seandainya kita sudah sholatnya rutin di situ, Pak, tahu kita memprediksi ini kapan qomatnya. Ya. Kalau seandainya kita misalkan tetap kita berupaya, kemudian segera kita tahu sudah masuk waktu, kita berwudu, kita jalan. Ya, dan malahan di dalam kita berjalan, alaikum walwiqar wassakinah, harus ada ketenangan, tidak boleh tergesa-gesa. Dengar qamat pun tidak boleh kita lari. Gimana mau sholat khusyuk, nafasnya nggak itu kekhusyukannya. Nah, jadi disuruh kita untuk berjalan dengan tenang. Kalau seandainya apa, wa ma adraktumuhu fa'atimmu, apa yang kamu dapatkan maka lakukan. Ya, jadi apa namanya, ya, sholat itu masya Allah diberikan oleh Nabi SAW adalah sangat simple sekali. Kita datang bergegas, Nabi SAW apabila dia mendengar azan, kata Aisyah, Nabi SAW kana fi mihnati ahlihi, dia berada di dalam pekerjaan keluarganya. Apabila dia mendengar azan, kalau dia sudah mendengar azan, seakan-akan dia tidak tahu apa lagi kecuali hanya sholat. Dia tinggalkan, dia pergi. Ya. Nah, jadi kalau seandainya kita tahu bahwasannya sudah azan, sudah kita bergegas. Kita berjalan kaki. Sampai di sana, apa yang kita dapat? Jalan kakinya dengan tenang, bukan santai ya. Tapi dengan tenang. Berangkat, pergi ke masjid, tidak tergesa-gesa. Apa yang didapatkan? Ya, laksanakan. Yang tertinggal, sempurnakan. Pas sampai di masjid, taunya orang sudah sholat, ya sudah. Yang kecil hati, kata Nabi tadi, pahalanya dapat juga. Tetap kita. Ya. Nah, ini semakin menekankan kepada kita bahwa keutamaan berjalan kaki, ya, ke masjid. Semakin banyak langkahnya, semakin besar kemungkinan pahalanya dilipat gandakan dan dosa-dosanya dikukurkan. Ya. Nah, ini ya, sekali lagi kita tentu kita lihat, kita ukur kemampuan kita. Sudah tahu kita jauh, terus berangkatnya 2 menit sebelum qamat, mau jalan kaki lagi, itu sudah Nah, ini manajemen waktunya. Ya. Kalau seandainya kita tahu, ya kita harus berangkat lebih awal. Toh, ketika kita sholat, taunya di sana belum azan misalkan. Sudah, kita tunggu. Menunggu sholat, sama dengan sholat. Dapat pahala besar lah. Ya Allah ta'ala alam, mudah-mudahan. Ya. Kita qomatnya antara 25 dengan 30. Kita lihat kondisi. 25-30. Ya, tapi enggak ada yang lebih awal dari 25 enggak. Ya, wallahu a'lam. Nanti kita putuskan. Baik, yang lain? Kalau waktu-waktu yang lain subuh maghribnya 10 menit. Dari masuk waktu, kemudian subuh 25 sampai 30 dari masuk waktu, yang lain-lainnya adalah 20 menit dari masuk waktu. Di masuk waktu dipotong 3 menit atau 4 menit azan, berarti ya kurang lebih 16 menit atau 15 menit setelah azan. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.